Muqtadillah. Ini yang pertama di kesalahan ini. Nanti yang benar itu yang ada di tangan ikhwah. Sababun li rahmatillah. Sebab kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini jelas, wa idza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa anzir la'allakum turhamun. Jadi kalau kita mau mendapatkan rahmat, dengarkan Al-Qur'an itu dibaca. Ya, dengarkan Al-Qur'an itu dibaca. Maka termasuk misalnya dalam ya tarbiyah ikhwan sekalian, ya, itu kita kondisikan kita punya mutalabi supaya ketika ada ikhwan yang membaca Al-Qur'an, dengarkan, jangan ribut. Karena ini jilsa tarbiyah, jilsa tarbawiyah, kita berada dalam kondisi mentarbiyah, bukan sekedar teori kita sampaikan, tapi ketika kita misalnya ya, mentarbiyah ya, dalam halaqah kita, lalu kemudian kita suruh satu orang yang baca Al-Quran, jangan satu orang yang baca Al-Quran, yang lain ribut, ditegur itu. Ya. Diajar tarbiyah supaya ya, kita melatih diri kita supaya kalau ada bacaan Al-Quran, kita ya, dengarkan. La'allakum turhamun, mudah-mudahan sudah bisa mendapatkan rahmat dengan ya, bacaan itu. Yang kedua, keutamaan mendengarkan Al-Quran. Kalau aku mau masuk juga nanti membahas, tapi ini mungkin agak sedikit mungkin sensitif. Ya, seperti yang ya, banyak menjadi kontroversi sekarang, ya, orang-orang yang memutar kasus mengaji menjelang waktu, menjelang azan, ya. Kalau selama ini kan ya, mungkin jawaban kita ya, istilahnya patah-patah, kita mengatakan itu bid'ah dan itu tidak ada sunnahnya. Oke, bahwa dia ada bid'ah dan tidak ada sunnahnya, cuman ini ammatil balwa, artinya menjadi tradisi masyarakat kita yang belum paham Islam ini. Tapi kalau kemudian kita melakukan pendekatan untuk memberikan pemahaman yang benar, maka bisa kita dari sisi ini. Jadi yang mengatakan sebenarnya, kalau dalam Al-Quran, Allah mengatakan idza quri'al Quran, idza quri'al Quran, fa'ansitu, idza quri'al Quran, pastanya wa'ansitu la'allakum turhamun. Dan ini secara umum kaum muslimin yang namanya menghargai Al-Quran itu tahu itu bahwa kalau di Al-Quran dibacakan, maka coba kita lihat misalnya kalau ada acara-acara resmi, kemudian acara pertama adalah pembacaan ya, kalam ilahi. Nah, orang bilang kalam ilahi itu tidak. Yang tadi kalam Allah. Ya. Setelah kan saya membaca Alhamdulillah dari syaitan dan jin, maka semua hadirin itu ya, menundukkan kepala, kayak seperti khusyuk mendengarkan ya, bacaan kali. Itu sudah istilahnya orang awam demikian. Karena kalau bahwasanya ya, ini kalau Muhammad kalau dibacakan sudah diam. Nah, kalau kita lakukan pendekatan dari sisi itu bahwa sebenarnya kan kita diperintahkan untuk ya, ketika dibacakan ayat Al-Quran kita harus diam supaya kita dapat rahmat. Bahkan kalau kita ribut, ya, pising, berisik, kalau dibacakan malah kita berdosa. Nah, kita disantar ke sana. Bagaimana putar kasus mengaji, ya, orang sementara mengaji, lalu kemudian ya, di luar juga sementara cerita, cara dan sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Ya, berarti kita membuat orang itu jatuh ke dalam dosa. Jadi mungkin dari pendekatan itu bisa. Nah, yang kedua, sabab li hidayatil insan. Ini keutamaan baru mendengarkan Al-Quran saja kita sudah dapat rahmat, dan kemudian juga bisa kita mendapatkan hidayah. Sebab seorang meraih hidayah. Ini langsung lihat nanti semua ayat-ayatnya. Yang ketiga, dengan membaca, dengan mendengarkan Al-Quran, menjadi sebab sababun li khusyu'il qalbi wal bukai. Sababun li khusyu'il qalbi wal bukai. Dia salah satu di antara sebab hati seseorang bisa menjadi khusyuk, bahkan bisa menjusurkan air mata. sebab keusahaan hati dan menzikirkan air mata. Ini nanti yang tunjuk semua ayat-ayatnya. Hati menjadi khusus dengan mendengarkan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW meminta kepada sahabat untuk membaca Al-Quran dan Rasulullah menyimak, mendengarkan sampai Rasulullah mencucurkan air mata mendengarkan bacaan sahabat. Mendengarkan bacaan sahabat. Dan ini juga menunjukkan dianjurkannya kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Apalagi kalau bacaannya itu enak, itu yu'adzir Al-Qalb. Dia memberi pengaruh dalam hal ini. Kita akan menjadi khusyuk dan mungkin kita akan mencucurkan air mata dengan bacaan ayat yang memang dibacakan oleh orang-orang yang memiliki bacaan yang baik. Yang ketiga, yang keempat, keutamaan mendengarkan Al-Quran yaitu sababun li ziyadatil iman. Dia menjadi sebab iman itu berambah. Ini antum nanti lihat ayat ini dalam Quran surah Al-Anfal wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatkum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Jadi iman itu akan bertambah dengan banyak mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Jadi semua ini adalah motivasi kepada binaan kita untuk banyak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, keutamaan ta'allumuhu wa ta'limuhu. Keutamaan mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Sekali lagi, ini materi ini diharapkan memang untuk memberikan motivasi supaya betul-betul bagaimana binaan kita itu punya hubungan yang kuat dengan Al-Quran ini. Di antara keutamaan ta'allumuhu wa ta'limuhu, mempelajari dan mengajarkannya, yang pertama mutasabbihun bil malaikati wa rusul. Mutasabbihun bil malaikati warudun. Mutashabbihun bil malaikati warudun. Seperti malaikat dan rasul. Dari sisi mana? Kenapa dikatakan orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran itu mirip dengan malaikat dan rasul? Karena malaikat khususnya Jibril ini yang mengantarkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang akan kita juga mengambil sama dengan tugasnya mengamalkan satu amalan sama dengan amalan yang dilakukan oleh Jibril membawa Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tugas utamanya adalah seperti yang dikatakan dalam yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas sama Rasulullah. Jadi makanya kalau kita mengajarkan Al-Quran kemudian mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran itu berarti ya kita mirip dengan racun. Ya, makanya orang yang mengajarkan Al-Quran itu, ya, dia telah mengambil ya amalannya para amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah khairun nas, orang yang paling baik. Orang yang belajar Al-Quran dan mempelajarinya orang yang paling baik. Ya. Dan nanti juga yang mulia dalam hadisnya itu, ya. Khairukum, ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ikhlas hadisnya sangat populer ini. Ini juga ada hadis yang dalam Sahih Bukhari katakan inna afdalakum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling afdal, ini isim tafdhil, ini yang paling utama, paling mulia, ya, paling baik ada orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkannya. Makanya beruntunglah kalau kemudian kita ya bisa menyampaikan mengajarkan Quran kepada ya setiap orang. Dan ya yang dimaksudkan di sini ya alamal Quran, ta'alamal Quran wa alamahu, bukan hanya sekedar mempelajari membacanya ya dari ikra kemudian bisa ya membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar itu. Tapi lebih daripada itu adalah ya bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan setiap orang. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga, khairun min kunuzid dunya. Keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ya, khairun min kunuzid dunya. Khairun min kunuzid dunya. Lebih baik daripada perbendaharaan ya, dunia. Kalau orang sekarang berlomba-lomba mencari dunia dan tidak ada satupun yang bisa meraih dunia, ya, karena hakikat dunia itu adalah ya, guru kehidupan yang menipu dan tidak ada orang yang bisa memiliki dunia seluruhnya. Maka ya, kalau kita mau lebih baik daripada itu, mari kita mempelajari Quran dan mari ya, setelah itu kita mengajarkan Al-Quran. Nah, maka mempelajari Al-Quran di sini fungsinya sekarang kita yang belajar ilmu syar'i, belajar ilmu syar'i, dan belajar itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan diri, bukan sekedar ya kebutuhan diri sendiri, tapi kita belajar itu disambil untuk kebutuhan diri kita juga untuk kebutuhan orang lain. Makanya katakan ya man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, itu tidak cukup kita belajar Quran lalu kemudian kita ya sibuk dengan diri kita sendiri saja, ya tapi kemudian harus ada usaha untuk mengajar orang lain, karena sesungguhnya tujuan kita belajar itu ya dua. Yang pertama liraf jahli anil nafsi, dan yang kedua liraf jahli anil ghair. Itu tujuan kita belajar. Jadi, kalau ada orang belajar cuma untuk konsumsi dirinya saja, maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada tujuan yang kedua. Atau ada orang yang tujuan kedua yaitu hanya dia belajar tapi kemudian untuk orang lain, dan kemudian dia tidak mengamalkan, ya seperti lilin menerangi sekitarnya lalu kemudian membinasakan dirinya, maka dia juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita belajar itu dua, liraf jahli anil nafsi, dan kemudian yang kedua liraf jahli anil ghair. Makanya kalau kita mentarbiyah, termasuk dalam tarbiyah ya sekalian, kita ikut tarbiyah bukan sekedar ikut tarbiyah dan asyik dengan halaqah tarbiyah kita lalu kemudian tidak ada kepedulian untuk mengajar mentarbiyah orang lain. Jadi kalau ada orang yang selama ini ikut tarbiyah sudah sampai pada marhalah tanfir dan jiriyah, baru kemudian tidak mentarbiyah orang lain, berarti dia akan ditanya oleh Allah nanti di hari kemudian. Karena satu tujuan daripada yang menuntut ilmu tidak dia wujudkan. Dan ini yang kita tidak inginkan. Ya. Di dalam penjenjangan pembinaan dan tarbiyah kita yang sekalian itu, ya sampai pada tingkatan marhalah tanfidhiyah, itu bukan marhalah israat. Bukan marhalah israat. Tanfidhiyah artinya mobilisasi. Nanti ada sekian banyak kadar-kadar kita sudah sampai marhala tauhidiyah, dilihat apa kontribusinya terhadap dakwah dan pembinaan, apa kontribusinya terhadap tarbiyah, ternyata tidak ada, satu halaka tidak ada yang dipegang. Maka idealnya, seandainya kita memang pembinaan kita yang kuat, maka tidak ada orang yang kita masukkan pada marhala tauhidiyah kecuali jelas kontribusinya pada tarbiyah. Dan kalau ada yang sudah terlanjur masuk dan tidak ada tarbiyahnya, terjembali ke marhala ta'rifiyah. Apa gunanya? Sekali lagi penjenjangan kita masuk pada marhala takwiniyah, kemudian marhala tanfidiyah, itu sekali lagi bukan kemuliaan. Lain haram. Bukan kemuliaan. Ini kita rasa ini sudah marhala tanfidiyah. Kemudian melihat yang masyarakat menjadi marhala takwiniyah, ya, melihat, kita melihat pada marhala yang dibawa kita, bahwa derajatnya lebih rendah dari kita. Sekali lagi itu bukan kemuliaan. Tapi dia adalah tanggung jawab. Betul, pada sisi yang lain ada kemuliaan, tapi yang lebih besar adalah tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya insya Allah sangat besar. Karena kita sudah berada pada tataran atau peringkat pada marhala yang mestinya diharapkan jelas kontribusi kita. Karena ke depan ini tidak akan mungkin. Mungkin yang saya katakan saya tidak diangkat dan tidak dipilih menjadi karyawan di pimpinan pusat. Kalau saya mengatakan bahwa kontribusi kita terhadap dakwah dan perjuangan yang signifikan adalah menangani tarbiyah. Karena tidak akan semua kader kita akan diangkat dan dipilih jadi karyawan nanti. Saya sendiri andainya bisa saya minta jangan keluar sampai dari karyawan pimpinan pusat. Biar saya tanya di tarbiyah. Apa gunanya kita jadi karyawan? Termasuk juga apa gunanya kita ini bangga dengan intisab saya ini orang Wahda. Tapi tidak jelas apa kontribusi kita terhadap Wahda. Ya, paling ketika misalnya ada pengumpulan dana, kita diminta mengumpulkan dana. Itu. Kalau ada orang yang hanya sekedar kontribusinya pada pengumpulan dana, saya anggap itu adalah simpatisan. Kalau sekedar saya kontribusinya nanti ada kontribusinya terhadap dakwah perjuangan ini, kalau ada momen untuk mengumpulkan dana kemudian kita juga sumbangkan kita punya harta sebagian yang kita yang miliki, maka saya anggap itu adalah bukan kader, tapi dia adalah simpatisan. Kader jelas kontribusinya dan yang paling signifikan adalah membina generasi, mentarbiyah generasi. Makanya ke depan ini kita berharap tidak ada satu pun kader kita, apalagi kalau sudah sampai pada marhala tarbiyah, dia tidak menangani paling tidak satu halaka 10 orang yang dia bisa tarbiyah, yang insya Allah dia hormat berapa tahun berikutnya, maka 10 orang ini juga bisa mentarbiyah orang yang di bawahnya. Kalau ini semua kita pahami kuat sekalian, maka insya Allah proses percepatan kader itu akan terwujud. Tapi persoalannya banyak di antara kita masuk daftar kor dari dan mulabbi. Sudah masuk pada marhala tarbiyah. Ternyata dicek mana tarbiyahnya tidak ada. Jadi kita hanya bangga dengan pangkat, tapi tidak ada amalan. Makanya ini masalah mudah-mudahan ini kita perbaiki ke depan insya Allah. Yang berikutnya keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah al-husulu 'ala al-ajri, mendapatkan pahala atau meraih pahala. Termasuk antara ayyukum yuhibbu an yaqdhu kulla yawmin ila bathan aw ila al-aqiq wa ya'di minhu bi nafaqatayn aw ma wayni bi ghairi ismin wala qat rahim qul ya rasulullah ma hibbu dhalika fa la yaqdhu ahadukum ila al-masjid fa ya ويعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وخير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. Ini keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran atau membaca satu atau dua ayat Al-Quran. Nah, ini juga keutamaannya. Man qada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'lamahu kana lahu ka'ajri hadin tamman yahijjaduhu. Nah, ini masya Allah, yang tidak punya kemampuan untuk naik haji, ini amalkan saja ini. Mangkada ila al-masjid, siapa yang berpagi-pagi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'lamahu, dia tidak inginkan kecuali yang tujuannya ke sana untuk mempelajari satu kebaikan dan mengajarkannya, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan haji secara sempurna hajinya. Baik. Sekarang kita masuk pada keutamaan yang ketiga dari Al-Quran. Fadlu tilawatihi, tilawatuhu, membaca Al-Quran. Jadi tadi itu sudah kita memberikan motivasi pada mutalabi kita untuk mendengarkan Quran, kemudian ya mempelajari dan mengajar Quran, kemudian sekarang ya keutamaan untuk membaca Al-Quran. Ini ya diharapkan dengan materi ini akan memberikan motivasi kepada mutalabi kita supaya betul-betul ya akrab dengan Al-Quran, selalu menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utamanya, bukan Quran. Saya lihat ya sebagian kita ini ikhwah pagi-pagi ya sudah Quran yang di ya baca berjam-jam lamanya, tapi kalau Quran ya mungkin berhari-hari lamanya lalu kemudian bisa membuka Al-Quran. Ini semua ya harus diubah dalam diri kita. Ya, masa kita jadi percaya Quran dari Quran? Quran itu ya cuma hari dan tanggalnya saja yang benar. Ya. Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Taala mestinya yang dikedepankan. Diberi lagi setiap hari. Baik. Yang pertama keutamanya adalah at-tilawatu tijaratun rabihah. At-tijaratu tijaratun rabihah. Perdagangan yang menguntungkan. Yang itu bisa lihat di ayatnya nanti. Bahwa yang membaca Al-Quran adalah sebuah perdagangan yang menguntungkan. Saya kira tidak ada orang yang tidak mau rugi dalam perdagangan. Hari ini banyak kita ini berbisnis, banyak ini berdagang, dan obsesinya selalu bisa beruntung dalam dagangannya. Tapi ternyata dalam realita sekarang juga rugi. Maka kalau tidak mau rugi dalam perdagangan, banyak membaca Al-Quran. Karena sudah jelas tercatat amalnya insyaAllah. Yang kedua, al-husulu ala al-ujur kathira. Al-husulu ala al-ujur kathira. Dengan banyak membaca Al-Quran, dengan membaca Al-Quran kita meraih pahala yang begitu banyak. Saya kira ayat hadisnya jelas ya, dalam seperti ini dalam hadis Rasulullah SAW, man qara'a harfan mangkar akharkan min kitabillah walahu bihi hasanatun wa hasanatu bi asri amsalih ala aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lam harfun wa mim harfun. Yang barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah ini, dari Al-Quran ini, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibagikan menjadi 10. Dan saya tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, lam mim satu huruf. Bayangkan kalau misalnya satu halaman kita baca, ya berapa huruf itu? Kali 10 kebaikan. Ya semakin banyak, semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Yang ketiga, makanya kalau baca Quran tidak ada, saya kira tidak ada pahala yang kita dapat itu. Yang ketiga, nuzulus sakinati warahmah. Kutangan orang yang membaca Al-Quran, ya dia diturunkan kepadanya as-sakinah, nuzulus sakinati warahmah. Turunnya ketenangan dan rahmat. Nah, makanya salah satu efek sebenarnya untuk menenangkan jiwa dari problema, dari masalah, kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Makanya doa Rasulullah SAW, doa Al-Qur, ya, doa kerisauan, doa bulanan, itu dijajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka, sama yang tadi hilang, dan terakhir apa isinya? An taj'alil Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhi'a wa dhi'a ahzana. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa ketika kita mengalami berbagai macam kesulitan, kita dirungkuk oleh berbagai problema dan malapetaka, maka mari kita berdoa dengan doa ini. Dan saya kira lebih daripada doa ini, mari kita banyak dekat pada Al-Quran, baca Al-Quran, itu akan menenangkan jiwa. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, dan membaca Al-Quran adalah bagian daripada zikrullah. Yang keempat di antara keutamaan membaca Al-Quran, at-tilawatu hilyatun li ahli iman. At-tilawatu hilyatun li ahli iman. Membaca Al-Quran adalah hiasan bagi orang beriman. Membaca Al-Quran adalah hiasan bagi orang beriman. Nah, ini biasanya orang senang itu berhias. Senang itu lagi ini. Baik. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan membaca Al-Quran, at-tilawatu kulluha khairun. Ya, membaca Al-Quran itu intinya atau seluruhnya adalah kebaikan. Maksudnya tidak ada orang yang rugi membaca Al-Quran. Makanya nanti saya lagi khotbahkan dan khotbahkan dalam tarbiyah ini, ketika kita membahas materi ini betul-betul bagaimana diberikan motivasi terus mutarabbi kita supaya betul-betul memang lengket dan akrab dengan Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam, at-tahkinu minas syaitan. Ini juga sekarang orang sangat takut sama syaitan. At-tahkinu minas syaitan. Dan ini bisa juga kita anggap bahwa orang yang kosong hatinya dari syaitan itu sangat mudah diganggu oleh syaitan. Apakah gangguan dalam bentuk sanjid atau gangguan dalam bentuk fisik? Makanya orang banyak berubah karena tidak ada Quran dalam dirinya. Karena tidak ada Quran dalam dirinya, orang banyak diganggu di rumah itu oleh syaitan. Tapi kalau istilahnya betul-betul hanya Quran, orang yang mendekatkan diri kepada Quran, banyak membaca Quran, maka insya Allah itu syaitan akan takut kepadanya. Nah, ini kurang di sini tambahan kita di sini. At-tahdhiru min asy-syaitan. Nah, ini yang antara keutamaan. Fadlu tilawat Al-Quran, utama membaca Al-Quran. Sekarang kita masuk pada keutamaan yang terakhir, fadlu hifdz Al-Quran. Hifdzu, keutamaan membaca apa, menghafal Al-Quran. Terutama yang pertama, orang yang menghafal Quran, ulu darajatil hafiz. Ulu darajatil hafiz. Ulu darajatil hafiz. Tingginya derajat penghafal Quran. Ini adalah penghafal. Dan bukti bahwa penghafal itu, penghafal Quran itu derajatnya tinggi, yang pertama, manzilatul hafizi inda akhiri ayatin yaqra'uha. Ya, ini di akhirat ya, keutamaan di akhirat bagi penghafal Quran atau kedudukan hafiz di sisi Allah Subhanahu wa Taala pada ayat yang terakhir yang dia baca. Kedudukan penghafal pada ayat yang terakhir yang dia baca. Ini nanti mudah-mudahan saya bisa kopikan dalil-dalilnya, ayat-ayat dalil atau hadis-hadis. Ini semua hadis-hadis yang tadi berkaitan dengan masalah membaca. Ini semua tentang menghafal. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتل وارتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. Yang kedua, keutamaan para penghafal Quran. Al-hafidhu yulbasu tajul karama. Ya, para penghafal Quran itu dipakaikan ya mahkota kemuliaan. Subhanallah, masuk mahkota kemuliaan yang mereka pakai nanti di hari akhirat. Dan hanya yang pakai mahkota itu orang-orang khusus. Dan memang hadis ini juga bukan orang sembarangan, orang khusus. Yang ketiga, al-hafizu ma'asafaratil kiramil bararah. Ini semua ada ayatnya, hadisnya ya. Al-hafizu ma'asafaratil kiramil bararah. Para penghafal atau penghafal Quran itu bersama dengan malaikat yang mulia. Ini dalilnya tadi. Yajibu sahibul Quran yawmal qiyamati fa yaqul al-Quran ya Rabb hilluhu fa yulbasu tajul karama. Hadis sahibul Isnad. Al-Hafiz ma'asafar silkirai ma'arif. Sekarang kita masuk keutamaan kedua para menghafal Quran. Muqaddam ini terbolak-balik ini tulisannya. Di sini apa tertulis? الحافظ مقدم في الدنيا والآخرة. الحافظ مقدم في الدنيا والآخرة. menghafal Quran itu didahulukan di dunia dan di akhirat. Bagaimana bentuk ya, bahwa mereka itu harus didahulukan? Yang pertama, awal nasi bil imama. Oh, di dunia yang paling didahulukan menjadi imam adalah yang hafiz. Ada, jadi itu menunjukkan kemuliaannya. Ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah. Ya bukan karena usia, bukan karena apa? Bukan karena usia, bukan karena jabatan, tapi aqra'uhum bi kitabillah. Yang kedua, awal nasi bil imara. Para penghafal Quran itu yang berhak jadi pemimpin. Misalnya kalau standar syariat itu yang jadi pemimpin itu adalah orang yang paham Quran, orang yang menghafal Quran. Kemudian muqaddamun fil masyura. Muqaddamun fil masyura. Menghafal Quran juga harus dikedepankan dalam musyawarah. Kemudian yang keempat, keutamaan orang yang membaca atau menghafal Quran, muqaddamun fi qabrihi. Muqaddamun fi qabrihi. Artinya kalau misalnya seperti kasus ketika Rasulullah menguburkan sahabat yang korban di perang Uhud, maka yang paling dulu dikuburkan adalah penghafal Quran. Kemudian setelahnya setelah. Ini mulianya orang yang menghafal kalamullah. Keutamaan berikutnya, para penghafal Quran dianggap ahlullahi wa khassatuhu. Ahlullahi wa khassatuhu. Cuma tidak tahu bagaimana menerjemahkan ini. Keluarga Allah dan orang khususnya. Kurang tepat ya. Ahlullahi wa khassatuhu. Orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma ahlu itu namanya. Mungkin pendekatannya seperti itu, keluarga Allah dan orang khususnya. Biasanya jadi orang khusus, orang-orang penting itu ya menjadi sebuah kebanggaan. Jadi ini bukan orang penting yang kita kita menjadi orang khususnya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara keutamaan penghafal Quran adalah la tufrikuhum an-nar. Mereka tidak dibakar oleh hafiz, keutamaan hafiz. Ada keutamaan yang lain yang biasa disebutkan tapi saya belum dapatkan dari ini apakah sahih atau tidak. Dia tidak dimakan oleh tanah. Allahu a'lam. Jadi keutamaan itu berikutnya dan dasarnya itu jelas. Ini perkataan tadi. Ya umul qom akra'um bi kitabillah fa'inkanu bil qira'ati sawa' fa'alamuhum bis sunnah. Ini kalau qura ashabu majalisi Umar wa musyawaratihi hu'ulan kanu usyabab. Jadi Umar bin Khattab itu, Umar bin Khattab kalau beliau memanggil orang-orang untuk bermusyawarah, maka yang dia utamakan adalah para penghafal Quran, baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Bayangkan anak-anak muda tapi dia penghafal Quran itu dilibatkan di dalam musyawarah Umar bin Khattab. Inna lillahi ahlina min an-nas. Qala ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Quran wa ahlu Allah wa khassatuhu. Ini dasarnya kenapa dikatakan bahwa orang yang bacaan orang yang hafal Quran itu tidak masuk, tidak dibakar oleh api. Ya, dari Uqbah bin Amir qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul law kana al-Qur'an fi ihadin ma masakatun nar. Seandainya kata Al-Qur'an itu ya ada di apa namanya? Kulit yang disamak ya, itu maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini keutamaan Al-Quran. Kita selesai pada waktu kongkong. Kita masuk sekarang pada masih ada terakhir ya. Keutamaan mengamalkan Quran. Keutamaan mengamalkan Quran. Al-amalu bihi. Ada di situ ya. Al-amalu bihi. Keutamaan mengamalkan Quran yang pertama, al-hidayah fi dunya wal akhirah. Kita meraih dan mendapatkan ya, hidayah di dunia ya, atau petunjuk di dunia dan akhirat. Ini ayatnya. Yang kedua, orang yang mengamalkan Quran itu ada mudhalali wa syaqai. Ada mudhalali wa syaqai. Tidak sesat dan tidak sengsara. Seperti ini dalam surah ke-20. Kalau penjelasan Ibn Abbas, la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Orang yang mengamalkan Quran itu dia tidak sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Subhanallah. Sekarang banyak orang bingung kan? Banyak orang bingung. Apalagi dengan banyaknya kelompok, banyaknya pendapat, banyaknya paham berkembang di masyarakat kita. Terkadang ya tidak sedikit pertanyaan kaum muslimin saya ini bingung kan? Banyak sekali pendapat, banyak sekali paham. Ya, siapa suruh tidak mau belajar Quran? Kalau mau belajar Quran, paham Quran tidak bingung. Karena Quran itu dia sekaligus sebagai Furqan, pembeda yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Makanya saya ada satu pengalaman juga yang Masya Allah saya sederhana jawabannya tapi cukup memberikan memberikan arti. Sebenarnya saya pernah menerjemahkan seorang syekh dalam sebuah daurah. Daurah peserta orang ini majmu. Ya, ada orang-orang semuanya duat-duat lah. Rata-rata adalah duat. Sarjana-sarjana agama. Tapi ya taulah ya, sebagian besar sarjana-sarjana kita ini termasuk dari agama yang mengerti Quran. Yang dimengerti, yang dipaham adalah filsafat. Jadi ketika saya menjelaskan tentang masalah akidah, maka beliau masih membahas kemurnian dan asal manhaj al-sunnah wal jamaah. Terus setelah itu dia jelas dia akan membahas penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok lain dari Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, Murji'ah, Asy'ariyah dan seterusnya. Selesai Syekh menjelaskan semua, maka ada seorang sarjana Islam yang langsung mengkritisi Syekh dan mengatakan, Syekh, menurut saya kelompok-kelompok yang disebutkan tadi seperti Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah sebenarnya juga benar itu. Maka Syekh bagus sekali jawabannya. Beliau langsung mengatakan dan bertanya kepada penanggap tadi dan mengatakan, saya mau tanya kepada Anda, Anda hafal Al-Quran 30 juz? Saya mengatakan tidak. Anda hafal sunnah? Anda hafal 20 juz? Tidak. 10 juz? Tidak. 5 juz? Tidak. 3 juz? Tidak. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu benar dan ini salah? Anda tidak paham Quran. Karena yang menjadi barometer kita menilai sesuatu benar atau salah adalah Quran. Nah, sekarang orang begitu, banyak orang bingung. Ini pendapat benar, ini pendapat salah. Ini kelompok benar, ini kelompok salah. Ya cuma kebingungan itu tidak akibatnya karena tidak mengerti, tidak paham Quran. Kalau paham Quran, jelas bagi kita. Ini yang benar dan ini yang salah. Makanya dia sering sebagai filter, sering sebagai ya, perubahan dalam ya, kehidupan seseorang. Makanya, ya itu apa saya katakan. La yajidu wa la yahsha, maksudnya la yajidu fi dunya. Orang yang mengamalkan Quran, dia tidak sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Yang ketiga, ya. Orang yang mengamalkan Al-Quran keutamanya adalah ya, mendapatkan rahmat di dunia dan akhirat. Ar-rahmatu fid dunya wal akhirah. Ar-rahmatu fid dunya wal akhirah. Kemudian yang ini terakhir. Yang keempat, al-falahu fid dunya wal akhirah. Orang yang mengamalkan Quran ya, juga beruntung di dunia dan akhirat. Al-falahu fid dunya wal akhirah. Yang terakhir, ya. Takfiru sayyiati wa islahul bal. Wa yuslihu balakum. Takfiru sayyiati wa islahul bal. Orang yang mengamalkan Quran ya, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan keadaannya akan diperbaiki. Dan mudah-mudahan itu dari bagian ihfazillah yahfazuka. Makanya orang yang betul-betul mengamalkan Quran maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diperbaiki keadaan-keadaan hidup mereka. Baik. Ini bagian terakhir ya, dari keutamaan Al-Quran. Sekarang kita masuk pada ahamiyatul Quran fi hayatil muslim. Ahamiyatul Qurani fi hayatil muslimi. Ahamiyatul Qurani fi hayatil muslim. Urgensi Al-Quran dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama menunjukkan ahamiyah atau urgensi Al-Quran dalam kehidupan muslim adalah makanan Al-Quran di hayat muslimin. Kedudukan Al-Quran dalam kehidupan kaum muslimin. Makanatul Qur'ani fi hayatil muslimin. Al-Qur'an mempunyai kedudukan dalam kehidupan seluruh kaum muslimin. Yang pertama, Al-Qur'anu akbaru awamin tauhidil ummah. Al-Qur'anu akbaru awamiri tauhidil ummah. Qur'an adalah faktor yang paling besar untuk menyatukan umat. Al-Quran adalah faktor terbesar dalam mempersatukan kaum muslimin atau umat. Nah, oleh karena itu, buat kalian, kalau kita sekarang mau mencoba kita sangat prihatin dengan perpecahan kaum muslimin hari ini. Dan itu tidak akan mungkin terjadi persatuan kecuali ya, kaum muslimin kembali kepada Al-Quran. Maka coba kita lihat sekarang, ya, dunia Arab sejak sebelum datangnya Rasulullah SAW kita kenal mereka pecah, mereka perang antara satu suku dengan suku yang lain, dan tidak pernah kita kenal sejarah dunia Arab bersatu kecuali ketika mereka bersatu di atas Quran. Tapi ketika mereka sudah meninggalkan Al-Quran, maka kita sekarang lihat dunia Arab bercerai-berai. Nah, termasuk juga ya, secara umum kaum muslimin. Falamma nakum al-zikiru bihi, tatkala mereka merupakan apa yang diperingatkan kepada Allah SWT, ya, maka Allah campakkan kepada mereka permusuhan ya, dan al-baghdha, al-adawatul baghdha, permusuhan dan kebencian antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua ya, Al-Quranu ya, manhaj tarbiyatin lil muslimin. Ini kita jelaskan nanti pada mutarabi kita ya, tentang pentingnya ya kita kembali ke Al-Qur'an, karena dia adalah faktor yang menyebabkan umat ini bisa bersatu. Tanpa kembali ke Al-Qur'an, umat ini terus akan kondisinya bercerai-berai. Kemudian yang kedua ya, kita ya tanamkan ya nilai bahwa Al-Qur'an itu adalah merupakan manhaj tarbiyah terhadap kaum muslimin. Seperti yang pernah kita jelaskan bahwa Rasulullah SAW itu mentarbiyah sahabatnya ala ma'idatil Qur'an. Tidak banyak teori. Rasulullah SAW tidak mengadopsi teori-teori yang lain dan sistem nilai yang lain dalam mentarbiyah sahabatnya. Rasulullah hanya mentarbiyah sahabatnya dengan Al-Qur'an. Ya, kenapa diinginkan sahabat itu ya bersih akidahnya, bersih ibadahnya, bersih perilakunya, bersih pola pikirnya, bersih ya tinggal apa namanya tasarrufnya. Ya bersih, ya perasaan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran manhajun di hayatil muslim. Ya, kita juga menjelaskan pada mutarabi kita, ya, bahwa Al-Quran sebenarnya adalah sistem hidup kaum muslimin. Makanya, ya pendekannya tadi seperti yang kita sebutkan pada tujuan materi ini, bagaimana mutarabi kita itu menjadikan Al-Quran sebagai ya dusturul hayat, sebagai undang-undang hidupnya. Al-Qur'an minhajun li hayatil muslim. Al-Qur'an adalah ya manhaj hidup bagi seorang muslim. Potensi yang kedua dari Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an adalah minhajun li hayatil muslim. Al-Qur'an adalah ya manhaj hidup bagi seorang muslim yang mengantarkan kepada ya, hidayah. Artinya ya, ketika seorang menjadikan Al-Qur'an sebagai sistem hidupnya, hidayahnya, manhajnya, maka dia akan ya, mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Al-hidayah itu milik al-hidayah dari Allah. Salah ya? Berarti ini salah tadi. Al-ahraf al-asasiyah Al-Quran di hayat al-muslimin. Oke. Al-ahraf al-asasiyah lagi-lagi ini adalah pekerjaan manusia. Makanya kemarin saya sebutkan di antara khasa'is Islam, karakteristik Islam adalah al-misaliyatu wal-waqiyah. Islam itu ya, idealis tapi sekaligus realistis. Islam menginginkan seseorang itu bisa menjadi seorang pribadi muslim yang ideal, tapi tetap memandang bahwa manusia itu tetap manusia, bukan malaikat. Yang namanya manusia, ya mahalul khata'ul isyan, mesti salah dan mesti ada kekeliruan dan kesalahannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Makanya kita katakan kemarin, oh, kalau ada orang yang mau bermuamalah dengan manusia dan tidak ada, dia tidak mau melihat kesalahannya, ya silakan naik ke atas langit dan bergabung dengan para malaikat. Al-ahdaful asasiyah di Al-Qur'an fi hayatil muslimin. Ya, sasaran atau target-target inti ya, Al-Qur'an itu dalam kehidupan seorang muslim. Sasaran-sasaran pokok Al-Qur'an dalam kehidupan kaum muslimin. Yang pertama adalah al-hidayah ila Allah. Untuk meraih dan mendapatkan hidayah, mengantarkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ijadul mustama' al-Qur'an al-muta'awin. Ijadul mustama' al-Qur'an al-muta'awin. Di antara target dan ya, sasaran pokok Al-Qur'an ini untuk kehidupan kaum muslimin adalah untuk melahirkan masyarakat Qur'an yang muta'awin. Ya. itu melahirkan masalah Quran yang mutahawi. Yang ketiga, tahsinul ummati min a'da'iha. Tahsinul ummati min a'da'iha, membenci umat dari musuh-musuhnya. Ini semua ada ayatnya yang dan belum dia. Membenci umat dari musuh-musuh. Yang berikutnya, yang mungkin itu daripada Al-Quran dan kehidupan kaum muslimin. Manhaj Al-Quran di Islam muslimin. Ya. Manhaj Al-Quran di Islam muslimin. Dalam memperbaiki kaum muslimin. Bagaimana Al-Quran dalam upaya memperbaiki kaum muslimin? Ya. Pertama, at-tadarus fit-tashri. Maka ini sangat penting juga bagi kita sebagai da'i, sebagai murabi. Ini kita mengikuti manhaj Quran di dalam ya, menterapi dan memperbaiki ya, umat kita. Pertama, ya, dengan proses tadarus at-tadarus fit-tashri, berproses dalam ya, syariat. Coba kita lihat Al-Quran itu, subhanallah, dan itu hak pola dan manhaj yang dilakukan Rasulullah SAW dalam dakwah. Yes. Makanya dikatakan kullu rabbaniin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi rabbaniin yang termasuk rabbaniin itu adalah yang mengajarkan ya, Quran, yang mengajarkan ilmu ya, dari yang pokok kepada yang usul, dari yang prinsip kepada yang ya, furu', dari yang kecil kepada yang besar, bukan sebaliknya. Makanya di dalam ya, kita memperbaiki umat ini, memperbaiki keadaan umat ini, mendakwah umat, mensantia umat, itu ya, harus selalu ada skala-skala prioritas. Ya, mengikuti manhaj Quran, mengikuti manhaj Rasulullah dalam ya, memperbaiki keadaan. Ya. Misalnya, ya, Al-Quran ini dalam menerapi dan memperbaiki umat, pertama kali pertama yang dilakukan adalah bagaimana ya, gharbul iman, penanaman iman, ya, pemantapan akidah sebelum syariat. Makanya coba kita lihat Allah menurunkan perintah puasa, perintah salat, perintah ya, zakat, jihad, ya, larangan kemudian larangan zina, larangan minum haram, larangan dan seterusnya. Itu nanti setelah iman itu kuat. Kalau seandainya tanpa itu lalu kemudian turunkan perintah tinggalkan khamar, saya kira tidak ada orang Arab yang masih Islam. Karena khamar bagi orang Arab adalah masyrubatul ruhiyah, minuman rohani bagi orang Arab. Tapi tidak seperti itu. Makanya seperti juga kita yang sekalian dalam ya, memperbaiki umat ini, penyimpangan begitu banyak. Maka mari kita mulai dari yang prinsip yang pokok, penanaman iman. Ya. Bagaimana ditanamkan ya, mahabbatullah, mahabbatul rasul, pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada Rasul. Maka ya, sebuah kecurigaan misalnya kita ini da'i atau murabbi menjadi tema sentral kita, terus persoalan apa? Misalnya rokok. Rokok yang selalu dibahas. Sebenarnya rokok ini dengan sendirinya, pecandu rokok itu akan tinggal kalau seandainya iman itu ya, kuat. Tanpa kita mengatakan rokok itu haram, dia akan tinggal kalau seandainya imannya kuat. Sama juga misalnya akhwat. Selalu yang pendekatannya pada misalnya ya, harus berjilbab besar misalnya. Ya, sementara belum ditanamkan iman. Ya, tanpa disampaikan seperti itu, kalau iman yang sudah kuat, insya Allah akan ikut seperti itu. Jadi kalau tidak ada iman walaupun yang kita terus, maka ya ini yang bisa kita temukan ya, banyak kontradiksi dalam kehidupan ya, binaan kita. Kelihatan penampilannya masya Allah seperti malaikat, tapi perilakunya na'udzubillahi min dzalik, dikeluhkan semua orang perilakunya. Perilakunya tidak menghargai yang lebih besar, tidak menyayangi yang lebih kecil. Padahal itu kan perilaku Islami. Laisalina man lam yaghfir kabiran wa la yarham saghirana. Malah orang jahiliyah, saya lihat misalnya seperti di dunia medis ya, itu sistem senioritas itu sangat dihargai di sana ya. Sebenarnya ini adalah ajaran Islam, walaupun ya, tidak boleh terlalu ya guru dalam hal ini. Ya, kita katakan kan ikhwaji, ya, kan akhwaji. Ini bukan persoalan seperti itu. Ada ya, kita harus menempatkan posisi kita. Man lam yaghfir kabirana wala yarham kabirana. Dianggap Rasulullah bukan golongannya, bukan umatnya kalau tidak menghargai yang lebih senior, yang lebih muda, yang lebih tua, dan tidak menyayangi yang lebih muda. Nah sekarang kita, fenomena kita, pokoknya apalagi kalau misalnya kita punya posisi tertentu, kita sudah tidaklah hargai lagi orang-orang yang tua dari kita, orang-orang yang lebih senior daripada kita, walaupun mereka mungkin tidak punya posisi. Nah ini kenapa? Karena kita hanya sibuk memperbaiki yang zahir, lalu kemudian yang batin kita tidak perbaiki. Makanya ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa islahu zahir wal batin madhubani fil Islam. Memperbaiki lahir dan batin itu sangat dituntut dalam Islam. Tapi islahu batin muqaddamun ala islahi zahir. Memperbaiki batin kita jauh lebih tidak relevan daripada memperbaiki lahir kita. Apa gunanya celana sampai mendekat tulis lutut, sudah mendekat lutut, tinggal tiga jari dekat lutut, tapi kemudian perilaku kita kepada sesama sangat buruk. Apa gunanya misalnya janggut kita sudah sampai di dada, tapi kemudian ini sekali lagi ini bukan melecehkan, kami bukan melecehkan, tapi ini saya angkat sebagai contoh orang yang hanya sibuk dengan islahum zahir, lalu kemudian mengabaikan islahul batin. Sama juga dengan ahad misalnya kita sibuk memperbaiki yang zahir penampilan kita, jilbab kita orang melihat kita masya Allah seperti malaikat, tapi kemudian na'udzubillah muamalah kita sama, kemudian kita iri, kita dengki, kita takabur, kita arogan kepada yang lain. Maka hendaknya ini kaidah yang disebutkan oleh ulama kita, islahul batin muqaddamun ala islahil zahir. Memperbaiki yang batin jauh dikedepankan daripada memperbaiki yang zahir. Makanya manhaj Al-Qur'an itu adalah memperbaiki batin dulu sebelum memperbaiki yang zahir. Kemudian yang kedua, manhaj Al-Qur'an dalam memperbaiki masyarakat atau memperbaiki muslim adalah al-iqna. Al-iqna apa sih iqna? Iqna itu semacam menanamkan rasa kuat atau ada istilah yang lain. Muqtani artinya orang itu mengamalkan satu amalan dalam iqna itu bukan karena terpaksa, bukan karena peraturan, kesadaran. Jadi Islam ini mengajarkan, Al-Quran ini dalam memperbaiki kondisi kaum muslimin adalah menanamkan kesadaran. Menanamkan kesadaran. Jadi bukan paksaan, bukan aturan. Makanya ada seorang syekh kita yang mengatakan, An-Niram la yurabbi. Aturan-aturan itu tidak mentarbiyah. Makanya aturan-aturan atau hukum itu nanti turun pada periode Medina. Periode Mekah itu yang ditubuhkan adalah kesadaran. Sehingga betul-betul orang mengamalkan Islam ini penuh kesadaran, bukan karena tekanan, bukan karena pakan, bukan karena pengaruh kondisi, bukan, tapi betul-betul karena muqtani, bahwa inilah kebenaran kalau kemudian dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, istiqrar. Salah satu di antara manhaj Al-Qur'an dalam memperbaiki kaum muslimin adalah selalu diulang-ulangi. Makanya coba kita lihat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu, berkali-kali itu. Kemudian satu kasus, misalnya aqimus shalah dibahas di awal surah Al-Baqarah misalnya, di pertengahan, kemudian di akhir, diulangi lagi di surah Ali Imran. Nah, ini juga makanya juga dalam tarbiyah ya, sekalian. Dalam tarbiyah binaan kita itu, jangan pada kebosan untuk terus mengulangi arahan-arahan itu. Dan kita juga yang tertarbiyah jangan selalu merasa bosan, itu terus. Karena yang lainnya, pengulangan itu penting. Padahal kita ingin zikra, kemudian metode Al-Quran juga dalam memperbaiki kaum muslimin adalah tahdzibul gharail. Tahdzib al-gharail. Mengarahkan atau membina, membangun jariza atau semangat. Menumbuhkan dan menanamkan semangat atau gairah atau semacam apa ya? Mengumpahkan semangat dan kecemburuan terhadap Islam. Bukankah misalnya Allah katakan kepada Rasulullah, ya ayuhan Nabi harrizil mu'minin mu'minin alal kifar, wahai Nabi kumpahkanlah dan semangat, berikanlah semangat kaum muslimin untuk berperang di jalan Allah. Al-Quran juga memberikan, menanamkan dan memumpahkan semangat. Tapi semangat yang terarah, semangat yang terkendali dan terhitung, bukan semangat membabi buta. Kemudian yang berikutnya yang kelima, tawazun. Manusia itu akan memperbaiki kaum muslimin, selalu tawazun, seimbang, seimbang antara fitriyah, ruhiyah dan jasadiyah, semuanya fatikul haqqin fatikul ladzi haqqin haqqahu. Jadi dia seimbang. Dan yang terakhir, istiqra'u tarikhi lil ibrah, termasuk di antara manhaj Al-Qur'an di dalam memperbaiki kaum muslimin, istiqra'u tarikhi lil ibrah, mengkaji sejarah untuk sebuah pelajaran. Wafi lahat kala fi Iraq. Wafi qasasihim. Lahat kala fi qasasihim ibratan li ulil albab. Lahat kala fi qasasihim ibratan li. Makanya Al-Quran ini banyak membuat kisah. Banyak membuat kisah. Dia bukan buku sejarah, buku sejarah. Dia bukan buku kisah. Tapi sebenarnya banyak membuat kisah-kisah untuk apa? Untuk dijadikan sebagai pelajaran. Nah, begitu juga dalam tarbiyah, kita sebagai murabi, mestinya juga sering-sering mengangkat sejarah untuk kemudian kita ambil pelajaran dari sejarah itu. Kemudian yang keempat, dari ahadits Al-Qur'an fi hayatil muslim, asar Al-Qur'an fi hayatil ummah. Asar Al-Qur'an fi hayatil ummah, pengaruh Al-Qur'an dalam kehidupan umat. Yang pertama, Al-Qur'an ini akan mengeluarkan umat ini dari syirik kepada tauhid. Minas syirki ila tauhid. Makanya kalau kita mau menyelesaikan dari akar permasalahan kesyirikan yang menimpa umat ini, maka mari kita dekatkan umat ini pada Al-Qur'an. Maka insyaallah mereka akan tinggalkan kesyirikan. Yang kedua, dengan Al-Qur'an ini mengeluarkan umat minal zulumati ila nur. Minal zulumati dan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Dan yang ketiga, pengaruh Al-Qur'an terhadap kehidupan kaum muslimin, terhadap umat. Kalau dengan konsistennya umat ini pada Al-Qur'an, maka mereka terbebas minal adawati ilal mahabbah. Mereka terbebas dari permusuhan dan masuk ke dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan kecintaan. Umat tidak akan mungkin saling mencintai kecuali mereka kembali ke Al-Qur'an. Dan selama mereka meninggalkan Al-Qur'an, umat ini akan terus berada dalam permusuhan. Ini semua ayat-ayat yang dibilang dunia. Kemudian yang keempat, asal Al-Qur'an di ayat di umat, dengan konsistensi dan kembalinya umat ini pada Al-Qur'an, maka mereka keluar minal zillati ilal izzah. Minal zillati ilal izzah, dari kenistaan, dari kehinaan kepada kemuliaan. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya sallallahu alaikum zullan la yanzu ankum hatta ta'udu ila dinikum. Dan itu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, innallaha yarfa'u qawman bi hadzal kitab wa yad'u bihi al-akharin. maka semula yang kemuliaan umat ini bisa diraih ketika ya, umat ini kembali pada Al-Quran. Sekarang kita masuk pada ya, masalah bagian terakhir dari materi Al-Quran ini, yaitu wajibuna nahwa Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran, wajibuna nahwa Al-Qurani. Yang pertama, kewajiban kita kepada Al-Quran ini ada al-iman bihi. Kita beriman kepada Al-Quran. Ya, dalam bentuk annahu kalamullah, bahwa Al-Quran itu adalah ya, firman Allah. Jadi itu kita sudah jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu annahu mahfuzun, dia terjaga. Artinya terpelihara, tidak ada kesalahan di dalamnya. Dan itu terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Innana nazzalna ilayka dzikra wa innahu lahakimun. Yang kedua, ya, kewajiban kita terhadap Al-Quran setelah kita beriman kepadanya, sawduhu wal inayatu bihi. Kita memelihara dan menjaganya. Menjaga dan memperhatikannya atau memelihara. Menjaga dan memperhatikannya. Sawduhu wal inayatu bihi. Ya. Bagaimana caranya kita menjaga dan memperhatikan memelihara Al-Quran ini? Pertama, kita pelihara di sudur dalam hati kita. Di apa? Ya. Makanya dalam tarbiyah ada program hafal Al-Quran. Cuman, ya, kita terkadang kalau sudah masuk dalam program hafal Al-Quran, sudah mulai ya, tidak hadir tarbiyah. Jadi kenapa? Karena memang lemahnya kita terhadap motivasi terhadap Al-Quran. Ternyata ya karena gara-gara hafalan Al-Quran sudah dua kali, tiga kali tidak menyetor, akhirnya ya minta pindah tarbiyah. Baik. Kemudian ya bentuk penyerahan kita dan penyerahan kita kepada Al-Quran yang kedua adalah syukur, dijaga ya. Dalam bentuk tulisan, mushafnya dijaga, mushaf Al-Quran itu dijaga, dan ini bagian daripada ta'adzub juga ya, ta'adzub kepada Al-Quran. Makanya Al-Quran jangan ditaruh di sembarang tempat. Kemudian ada mul-ifrat wa tafrid, ya, tidak ekstrim terhadap Al-Quran dan tidak juga ya krim, ya, tidak berlebihan dan tidak memudah-mudahkan. Ya, orang yang ekstrim misalnya, yang apa namanya, betul-betul seperti orang, kalau ada orang yang kalau ya, Al-Quran itu dicium-cium, ya, lalu kemudian banyak yang dalam bentuk ulu ya, terhadap Al-Quran. Al-Quran yang digantung-gantung dan dijadikan sebagai jimat. Ya. Kemudian ada juga yang kering terhadap Al-Quran, ya, pokoknya meremehkan Al-Quran. Baik. Termasuk juga bentuk penjagaan kita ya, dan inayah kita terhadap Al-Quran adalah adamul ibtida', ya. Tidak berbuat bid'ah. Ya, karena Al-Quran ini sudah sempurna. Ma farrata fil kitabi min syai'. Adamul ibtida', tidak berbuat bid'ah. Kemudian yang terakhir bentuk penjagaan dan penjagaan kita terhadap Al-Quran adalah adamul istihza'i wa sukhriyah, tidak mengolok-olok dan melecehkan Al-Quran ya. Karena itu bisa menjadikan kita kafir. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum 'ala imanikum. Kemudian yang ketiga bentuk kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah ya tilawatu, ya kita membaca Al-Quran. Bagaimana kita baca Al-Quran itu? Membacanya. Alladzina atainahum kitaba yatluunahu haqqa tilawatihi. Tilawatu. Yang keempat kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah ta'allumuhu wa ta'limuhu. Ini yang kita jelaskan juga tadi. Ya, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Makanya ini yang kita tekankan nanti pada ya bidang kita mutalabi kita, ya. Bahwa dekat dengan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran bukan hanya sekedar kita mempelajari ya, membaca Al-Quran, ikhra ya, bukan hanya sekedar itu, tapi ya, bagaimana kita memahami maknanya, bagaimana kita yang menjaganya, bagaimana kita mengajarkannya. Kemudian tadabbur ayati, sama dengan tadabbur ayat-ayatnya. Tadabbur ayati, lihat tadabbur ayatihi. Itu kewajiban kita dalam Al-Qur'an. Karena tidak akan mungkin kita amalkan kecuali kita tahu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kemudian yang ke berapa, yang kelima, kewajiban kita dalam Al-Qur'an adalah al-amalu bihi, mengamalkan Al-Qur'an. Nanti semua ada ayat-ayatnya di sini. Membacanya, mentadabbur, mempelajari dan menjelaskannya. Kemudian sebelumnya saya stressing sedikit. Nanti dalam tarbiyah, ketika kita tarbiyah kemudian syawahid, dalil-dalil dari poin yang kita bahas, itu sebaiknya kita kita suruh mutarabi kita untuk membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ya, ini adalah salah satu bentuk tarbiyah kita. Seperti yang kita katakan bahwa murabi itu harus rasul al-mutarabbiin bil Quran. Bagaimana kita bisa membiasakan mutarabi kita itu akrab dengan Al-Quran. Sehingga kalau dan ini yang kita inginkan, jangan terlalu banyak teori lalu kemudian Al-Quran kita tidak berikan perhatian yang cukup. Jadi nanti bagaimana kita kembali kepada Al-Quran. Suruh aja. Kemudian kewajiban yang keberapa sekarang? Yang ketujuh terhadap Al-Quran, at-ta'adduq ma'ahu. Kita harus beradab dengan Al-Quran. Kita punya kewajiban terhadap Al-Quran, kita beradab padanya. Dan adab terhadap Al-Quran ini ada dua bentuk. Pertama adab qalbiyah dan ada adab zahirah. Adab qalbiyah diantaranya adalah ma'rifatu aslil kalam. Adab yang dalam kaitannya dengan hati kita, kita harus kenal asal dari firman ini, bahwa ini adalah firman Allah, supaya kita lebih istilahnya lebih tersatir dengan Al-Quran itu. Ketika misalnya kita membaca Al-Quran, sadari bahwa apa yang kita baca ini adalah kalam Allah, bukan kalamul bashar, bukan ucapan pendapat orang lain, tapi kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah kemuliaan kita bisa membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadar seperti itu. Kemudian yang kedua, ta'zimu manzilatihi. Agungkan kedudukan dan posisi Al-Qur'an itu. Karena dia adalah bagian daripada ketakwaan. Bahwa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kemudian yang ketiga, hudurul qalbi inda tilawah. Bagaimana kita hadirkan hati kita ketika membaca Al-Qur'an. Ini penting, ini adab yang berkaitan dengan supaya lebih menyentuh hati kita. Hudurul qalbi inda tilawah. Kemudian yang keempat, tafa'ulul qalbi ma'ahu. Hati itu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bagaimana hati kita itu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kemudian al-istihharu bi'annahu muqatabun. Al-istihharu bi'annahu muqatabun. Merasakan bahwa kita yang diseru, kita yang dikhitab oleh Allah. Artinya begini, kalau kita membaca Al-Quran, ini disampaikan ketika kita sampaikan materi kepada mutarabi kita. Dan tentu saja, seperti yang saya katakan tadi, bahwa mimpagil Allah kita yang harus melakukan upayakan seperti ini, wujudkan dalam diri kita sebelum kita sampaikan kepada orang lain. Al-istihharu bi'annahu muqatab. Ketika kita membaca Al-Quran, kita rasakan bahwa kita ini dibicarai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita dibicarai oleh Allah. Supaya kita merasakan itu karunia Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, adab kita terhadap Al-Qur'an yang sifatnya adab zahiriyah. Dan di antara adab zahiriyah, min adab zahirah, pertama adalah tahara. Dalam keadaan bersuci. Suci tentu dari hadas kecil. Hadas besar jelas. Para ulama orang yang ada kebesaran itu tidak membaca Al-Quran kecuali darurat. Tapi yang kita maksudkan di sini tahara adalah berwudu, usahakan berwudu dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, nazafatul makani. Nazafatul makani. Ya. Tempat juga ya, diupayakan harus bersih. Ya. Bersih tempat. Kemudian yang ketiga, ya, adatnya sepatnya zahiriya terhadap Al-Quran adalah at-tajammul wa at-tasayyub. Ya. At-tajammul, ya, memperindah ya, diri, ya, maksudnya termasuk pakaian. Ya. Kemudian ya, at-tasayyub, ya, kalau perlu kita bersarkum. Nah, jangan ya, membaca Al-Quran, ya, kita buka baju tinggal baju dalam saja. Ya. Baju singlet saya pas membaca Al-Quran itu ya, etika yang tidak bagus terhadap Al-Quran. Adat yang kurang ya, baik terhadap Al-Quran. Ya, termasuk misalnya juga ya, mahat atau akwat. Ya, membaca Al-Quran usahakan pakai jilbab. Jangan pakai pendek ya, ketika bersama dengan suami itu juga ya, dipakai membaca Al-Quran. Tidak ada apa-apa, tapi ini bagian daripada ya, adat terhadap Al-Quran. Itu jalankan. Itu Imam Malik ya. Itu Imam Malik. Kalau membaca Al-Quran, beliau memakai pakaian khusus. Ada pakaian khususnya. Ya. Jadi kalau dia membaca Al-Quran, dia ambil pakaian khusus dia pakai. Subhanallah. Ini bagus kenapa? Ta'adzub merasakan ini bukan teori manusia yang kita baca, bukan ya, buku manusia, tulisan manusia yang kita baca. Ini kalamullah. Maka perlu ada ya adab. Nah, termasuk di antara adab lahiri adalah tauzihul fam. Ya, membersihkan mulut ya, lewat sikat gigi atau yang paling efektif adalah ya, memakai siwak. Dan itu sunnahnya sebenarnya. Bersiwak, ya, kemudian membaca Al-Quran. Itu ya. Kemudian, kewajiban yang ke berapa sekarang? Yang ke-8, kewajiban kita dalam Al-Quran adalah ad-da'wah ilaihi. Ini kewajiban kita dalam Al-Quran. Kita mendakwahkan Al-Quran ini. Dan ikut di dalam mendakwahkan Al-Quran membela kehormatan Al-Quran. Ya, membela kehormatan ya, Al-Quran. Kita dakwahkan. Karena kalau ada orang yang ya, hanya asik belajar tarbiyah, sudah tahunan tarbiyah, tidak mau berdakwah, tidak mau mentarbiyah, berarti dia tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hak Al-Quran nanti. Ya, dia tidak mendakwahkan Al-Quran ini. Nah, dengan mewujudkan ya, kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran ini, maka insya Allah kita terhindar dari ya, sebuah fenomena yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran, yaitu hajarul Quran. Ya, meninggalkan atau mengabaikan Al-Quran. Ya. Rasulullah mengeluhkan tentang itu, mengadukan kepada Allah. Wa qala Rasul, inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaum itu telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang telah diabaikan dan ditinggalkan. Nah, apa fenomena dan bentuk hajar Al-Quran? Seperti yang disebutkan Ibnu Qayyim, ada beberapa tingkatan orang yang meninggalkan Al-Quran atau mengabaikan Al-Quran. Maratibu hajar Al-Quran. Tingkatan-tingkatan orang yang mengabaikan dan meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tarkut tilawati wal istima'i ilaihi. Tidak membaca dan mendengarkan Al-Quran. Tarkut tilawati wal istima'i ilaihi. Yang kedua, tarkut tadabburi wa tafakkuhi. Tarkut tadabburi wa tafakkuh. Tidak mentadabbur dan mentafakkuh Al-Quran. Ya, mungkin membaca Al-Quran, tapi tidak mengkaji maknanya, maka dia masuk dalam kategori yang mengabaikan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tarkul amali bihi. Tingkatan yang ketiga, tarkul amali bihi. Tidak mengamalkan Al-Quran. Ya. Baca Quran, faham Al-Quran, faham tafsirnya, faham maknanya, tapi tidak mengamalkan Al-Quran, berarti masih dalam kategori hajar Al-Quran. Kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat, ya. Tarkut tahakum ilaihi. Tidak berhubung dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran dalam beberapa aspek, tapi kemudian tidak berhubung dengan Al-Quran, maka masuk dalam kategori ya hajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Kemudian ya, yang keempat, tarkul istishfa'i wa tadawi bihi. Tarkul istishfa'i wa tadawi bihi. Tidak ya, berubah dan menjadikan Al-Quran sebagai penawar. Tapi yang dimaksudkan di sini, ya, oleh Ibnu Qayyim, ya, adam isba' wa tadawi bil Quran, artinya karena kita tahu bahwasanya hati manusia itu kan berpenyakit. Hati manusia itu berpenyakit sebagaimana fisik manusia. Itu namanya maradul qalb fi qulubihim marad. Nah, sakitnya hati itu intinya pada dua. Jadi sakit hati itu amradul qulub banyak ragamnya, banyak jenisnya, sama dengan ada sakit kepala, ada flu, ada kanker, ada AIDS, beragam. Begitu juga dengan hati seorang itu penyakitnya beragam. Amradul qulub begitu banyak. Tapi muaranya intinya pada dua. Yang pertama maradul syahwat dan yang kedua maradul syubhat. Sakit syahwat dan sakit syubhat ini katakan Ibnu Qayyim. Dan kedua sakit yang merupakan inti sakit hati amradul qulub itu, kalau kita sakit hati lain konotasinya, amradul qulub ini yang intinya pada maradul syahwat dan maradul syubhat itu tidak akan bisa diobati dan tidak bisa diterapi kecuali dengan Al-Quran. Kecuali dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang kena penyakit syahwat, syahwat ini macam-macam juga, ya Al-Quran terapinya. Ada orang yang kena penyakit syubhat, ya syubhat juga macam-macam, ya Al-Quran adalah terapinya. Maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, tarkul istisbah wa tadawi bihi. Kemudian yang terakhir, ya, tarkul ta'wati ilaihi. Tarkul ta'wati ilaihi. Tidak ya, mendakwakan ya, Al-Quran. Artinya tidak mendakwakan Al-Quran kepada orang lain. Ini bagian ya, daripada tingkatan menghajar atau meninggalkan mengabaikan Al-Quran. Saya kira ini selesai materi kita ya, pada materi Al-Quran. Masih ada satu materi lagi ya, dan ini sebenarnya materi ini khusus untuk akhwat. Materi khusus untuk akhwat ya, tapi tidak apa-apa juga ikhwah ya, pahami materi ini ya, karena mungkin ya, nanti di satu kondisi, satu keadaan, misalnya untuk di daerah tidak ada ya muhabbia akhwat, ya terpaksa antum dia mentarbiyah ya akhwat. Dia tidak mungkin ya perempuan diabaikan dakwah, tidak mungkin diabaikan dakwahnya, dakwah kepada wanita ya. Maka semuanya saya kira semuanya ini ya, walaupun juga ini kita berharap materi ini bagi ikhwah ya dipahami dan bukan menjadi hujjah pun ya bagi kita, untuk apalagi yang sudah bertuah beristri dan ya terlalu idealis dan menuntut ya harus istri kita yang memiliki saksian seperti yang kita ya, idealnya seperti ini. Tapi ya artinya ya yang bagusnya ya kita mengukur diri kita sebelum kita ya menuntut orang lain. Ya sekiranya kalau mau jadi mau dapat istri yang ya Siti Khadijah ya, dari Muhammad Rasulullah SAW dulu. Ya. Jadi mau kayak seperti Khadijah dari Muhammad dulu, mau seperti Fatimah jadi Ali dulu. Ya. Jangan menuntut kita seperti Fatimah, seperti Khadijah. Ya. Kita seperti ya, Safiyatul Maqadil Muslimah. Jadi ini nanti materi khusus di akhwat ya, kepribadian wanita muslimah. Ini ada beberapa poin yang kita akan bahas. Sebenarnya banyak sisi yang akan dibahas pada materi ini, tapi kita ambil yang penting-pentingnya ya. Yang pertama, al-muslimatu ma'arabbiha. Bagaimana seorang idean, seorang muslimah bersama dengan Tuhannya, bersama dengan Rabbnya. Ya. Kriterianya, indikasinya pertama, mukminatun yaqdah. Dia harus ya, menjadi seorang mukminah yang sadar. Ya. Yang sadar. Ya. Untuk menjadi mukmin yang sadar, maka ada beberapa hal yang diperhatikan. Pertama, mukminatun billahi haqqal iman. Ya, bagaimana ya, dia menjadi wanita mukmin, mukmin ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar. Ya. Kemudian, ya, yang kedua, menjadi wanita yang memiliki kesadaran tadi itu harus memiliki hubungan yang kuat pada Allah. Wasiqatu silati bihi. Hubungan yang kuat kepada Allah. Hubungan yang kuat kepada Allah ya tentu dengan banyak yang beribadah. Yang ketiga, da'imatu zikri lahu. Banyak berzikir kepada kepada Allah, banyak berzikir. Yang terlalu banyak bicara, jangan lebih banyak bicaranya daripada zikirnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mutawakkilatun alaihi. Supaya bagaimana supaya dia banyak bertawakal kepada Allah, menyandarkan dirinya seluruhnya kepada Allah SWT. Ini kriteria wanita yang yaqwa atau mukminah yang yaqwa. Kemudian yang kedua, hubungan seorang mukminah dengan Rabbnya adalah adidatun lirabbiha, ahli ibadah. Dia banyak beribadah pada Rabbnya, adidatun lirabbiha. Di antara iman yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan, pertama, tuqimu shalawatil maqrubah, menegakkan salat yang fardu. Tuqimu shalawatil maqrubah, menegakkan salat fardu. Kemudian yang kedua, tu'addin nawafil. Saya percepat saja ya, nanti antum sendiri yang kembangkan dengan contoh-contoh tuadzinawafil, menunaikan yang sunat. Kemudian termasuk tukhrijuz zakat, dia keluarkan zakat, tukhrijuz zakat kalau dia mempunyai kemampuan. Kemudian tasumu ramadhan, tasumu ramadhan. Kemudian tudawimu ala nawafil siyam, tudawimu ala nawafil siyam, apa namanya, continue dalam melaksanakan puasa-puasa sunat. Continue dalam melaksanakan puasa-puasa sunat. Tudawimu ala nawafil siyam. Rutin puasa sunat. Kemudian tu'addi fardhatal hajj, kalau punya kemampuan ya naik haji. Ini yang berkaitan dengan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus banyak beribadah. Kemudian yang ketiga, dalam hubungannya dan kaitannya dengan Tuhannya, muti'atun li amri rabbiha. Dia harus taat kepada perintah Rabbnya. Muti'atun li amri rabbiha. Kemudian yang berikutnya yang keempat, lazim satu hijab syar'i. Dia memakai hijab syar'i. Okay, hijab syar'i. Lazim satu hijab syar'i. Kemudian, ini terputar ini terbalik. Adamul khalwati bil ajanibi wal musafahati. Adamul khalwati bil ajanibi wal musafahati. Di antara kepribadian seorang wanita muslimah dalam hubungannya kepada Allah, tidak berkhalwat dengan orang asing dan tidak bersalaman. Adamul khalwat bil ajanib wal muslim wal musafahati. Tidak berkhalwat dengan orang asing dan tidak bersalaman. Kemudian yang berikutnya, radiyatun bil qada'i wal qadar. Radiyatun bil qada'i wal qadar. Dia harus rela terhadap takdir dan ketetapan Allah. Kemudian yang berikutnya, hamuha mardatillah. Hamuha mardatillah. Keprihatinannya adalah selalu mencari rida rida Allah. Kemudian termasuk yang keprihatinan seorang macam saya dan kaitannya dengan Allah, as-sa'yu li nusrati dinillah. As-sa'yu li nusrati dinillah. Dia harus berusaha, berupaya untuk menolong agama Allah. Dan betul bahwa al-asal wanita itu tinggal di rumah, tapi harus ada jelas kontribusinya, upayanya, usahanya untuk menolong agama Allah, apalagi dalam kondisi dunia Islam hari ini seperti ini. Kemudian al-wala'u lillahi wahda, harus memberikan loyalitas kepada Allah semata-mata. Al-wala'u lillahi wahda. Kemudian fatratu tilawatil Qur'an, termasuk kepribadian seorang wanita muslimah yang ideal dalam hubungannya dengan dan kaitannya dengan Rabbnya adalah banyak membaca Al-Quran. Baik, sekarang kita masuk ya. Poin yang kedua, kepribadian ya, seorang wanita muslimah, yaitu al-muslimatu ma'a nafsiha. Yaitu orang muslimah ya, dengan dirinya ya, dia harus juga perhatikan dirinya. Dalam kaitannya dengan dirinya ada tiga hal ya, karena kita tahu bahwasanya manusia ini terdiri dari tiga unsur besar ya, jasmani ya, kemudian akal dan rohani. Jismuha, dalam kaitannya dengan ya, jasmaninya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ya, yang pertama muqtadilatun bit'amiha wa syarabiha. Muqtadilatun bit'amiha wa syarabiha, sedang dalam makan dan minumnya, tidak boleh berlebihan ya. Jangan perhatiannya cuma makan saja. Kalau sudah makan hari ini ya, misalnya ya, belum beberapa menit bikin lagi makanan yang lain, itu namanya idhal ta'am ala ta'am, memasukkan makanan di atas makanan. Ada internet ini, kita datang saya heran dengan orang Indonesia ini. Makan saja yang diurus, makan nasi bayangkan tiga kali ya, sarapan siang dan malam ya. Orang Arab itu makan nasi cuma satu kali saja, siang saja. Kemudian interval antara sarapan dengan makan siang ada lagi snack ya. Kemudian nanti pada asar sudah selesai, baru selesai salat asar, duduk lagi minum teh, minum kopi, minum banyak macam ya, makan saja yang diurus. Jadi idealnya seorang wanita muslim itu adalah muqtadilatun fi ta'amiha wa syarabiha. Dan memang ada di Indonesia ini, tidak tahu berapa banyak jenis makanan. Jadi tidak bisa dihitung berapa jenis makanan, banyak sekali jenisnya. Tapi kalau misalnya kita di Arab, misalnya di Saudi, itu jenis makanan tidak banyak. Makanya warung itu standar. Warung itu standar. Orang miskin sampai orang kaya masuk di situ. Standarnya ya 10 real selesai. Atau ya 10 real standarnya itu. Kalau kita di sini ada ya, warung Ulujuku, ada warung Coko, ada warung sampai restoran besar. Ya. Jadi memang perhatian kita ini kepada makanan sangat besar. Makanya di ya, insya Allah kalau kita tertarbiyah, insya Allah ya mulai kita atur itu yang macam makanan, tidak terlalu banyak terfokus pikiran kita, tenaga kita, bahkan harta kita untuk makan saja. Maka jelas untuk ditahan yang lebih. Ini yang tertarbiyah ya. Kalau tidak tertarbiyah ya, saya kira ya, seperti yang lain. Kulu wa sama ta'u khalilan. Ya kulu wa sama ya, jisra kulul an'am. Termasuk juga yang saya pernah katakan bahwa ini biasa juga kita ini karena tidak dalam makan, ya Masya Allah semua jenis makanan kita tahu dan semua warung kita tahu. Kalau makan contoh katanya di sana enak, kalau makan pikir di sana enak, tahu semua warung. Yang berikutnya nabi makhluk itu buat dia. Idealnya seorang wanita muslimah ya, selalu bersih jasmani dan pakaiannya. Yang kedua, yang ketiga, abad ada mustabarruji wasyukur wasarafi fil libas. Ada mustabarruji wasaraf fil libas, tidak tabarruj. Saya kira ini apa semua tahu bagaimana membahasakan nanti tabarruj itu ya. Kemudian saraf itu berlebihan dalam berpakaian. Termasuk ada jenis pakaian, kalau pakaiannya sudah satu lemari, masih beli lagi. Belum robek, belum rusak, masih layak pakai, beli lagi. Itu termasuk saraf. Ilbatu, kulu wa syarabu wal batu, bidayri sarafin, bidayri sarafin walang makinah. Itu Rasulullah mengatakan, makanlah, minumlah dan berpakaiannya dan yang berlebihan. Baik, kemudian kepribadian seorang wajah muslimah ya, berkaitan dengan akalnya, Di antaranya adalah talabul ilmi syar'i. Ya. Harus ada upaya untuk terus meningkatkan ilmu syar'i. Talabul ilmi syar'i, kemudian tathihul fitrah wa tatawur. Ya, tathihul fitrah wa tatawur, meluruskan dan memperbaiki fitrah dan wawasan. Kemudian yang ketiga, al-isti'adu 'anil khurafat. Al-isti'adu 'anil khurafat, menjauhkan diri dari khurafat. Kemudian yang keempat, dawamul mutala'ah. Dawamul mutala'ah, senantiasa ya menelaah buku. Kemudian yang berkaitan dengan rohaninya, ya ruha. Pertama, dia harus melakukan dan ya, membina dirinya ya dengan usaha dan upaya dan siasat nafsi, membersihkan ya diri, membersihkan jiwa, sebagai benar. Ya, jiwanya harus dibersihkan pertama dari hasad. Dari hasad, jauhkan diri dari hasad. Kemudian yang kedua adalah al-kibir, ya, arogan, merasa lebih daripada yang lain, sifatnya iblis. Kemudian yang ketiga al-gurur, tertipu, ya, merasa masya Allah, ya, itu jadi pengurus misalnya, ya, sudah seperti jadi pejabat. Gurur itu, atau sudah punya ilmu sedikit merasa bahwa tidak ada lagi yang pintar kecuali dia. Gurur, bersihkan diri semua seperti ini. Hubul syuhrah, termasuk bersihkan diri dari popularitas, mau dikenal. Saya kira ini perlu sekali dibahas secara panjang lebar nanti dalam tarbiyah seperti ini. Ini penyakit yang melanda kita semua. Dan yang tadi saya katakan, membersihkan batin kita dari penyakit-penyakit ini jauh lebih dikedepankan daripada ya memperbaiki penampilan luar. Hubul mal termasuk juga ya bersihkan diri dari ya cinta dunia, cinta harta, dan ini tabiat wanita seperti ini. Nah. Kemudian al-ujub, ya ujub. Kemudian ar-riya, semua ini harus dibersihkan ya, dari diri kita. Ini dalam kaitannya dengan ya, rohani seorang ya muslim atau kepribadian seorang muslim. Berkaitan juga yang rohani seorang muslim adalah mustahabatul salihat. Ini terus harus diupayakan. Bagaimana bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, dan kawan-kawan yang baik. Kemudian yang ketiga ya dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan rohani seorang muslim adalah kasratul doa wa zikir. Banyak berdoa dan berzikir. Kasratul doa wa zikir. Ini yang berkaitan dengan ya al-muslimatu ma'a nafsiha. Yang berikutnya ya al-muslimatu ma'a walidayha. Ya. Bagaimana ideal apa ya, seorang muslim yang ideal bersama dengan ya kedua orang tuanya. Intinya bagaimana berusaha untuk birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, kedua orang tua. Ya. Untuk bisa terwujudnya ini maka ada beberapa hal penting yang kita perhatikan. Pertama, kita harus ya, mengenal ma'rifatu qadrihima wa ma yajibu alaihima nahwahuma. Ma'rifatu qadrihima wa ma yajibu alaiha nahwahuma. Mengetahui keutamaan serta kewajiban kepada kedua orang tua. Ya, apa keutamaan orang tua terhadap dirinya dan apa kewajibannya setelah itu. Ya, tahu supaya kita bisa betul-betul birrul walidain. Kemudian yang ketiga, yang kedua kasratul khauf min uquqihima. Harus ya, kita selalu banyak merasa takut kalau kita ya durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga ya tabirru ummahatu ma abaha. Dia harus berbuat baik pada orang ibunya dulu, kemudian setelah itu bapaknya. Ya, dan itu sudah yang sama. Ya, maka ya bagaimana pun ini harus di stressing ya. Ya, tentu kepada kita semua dulu sebelum kita kepada mutarabi kita bahwa ya bagaimanapun kesibukan kita, keaktifan kita itu tidak menghalangi kita untuk ya tidak ya berbuat baik pada kedua orang tua. Ada karena ya di antara apalagi kalau misalnya ya kita satu kampung, satu daerah, apa salahnya itu setiap saat kita bikin jadwal program untuk ya menjaga orang tua. Ya. Yang jauh saja itu jadi bikinkan program. Jadi misalnya satu kali satu bulan harus ada program yang orang tua. Ya. Ini kelemahan para aktivis sebenarnya itu kelemahan ini secara umum, kelemahan aktivis Islam itu pula perhatian kepada orang tua. Jadi sebenarnya tidak pantas. Seorang pemuda yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta diizinkan pergi jihad, orang tuanya tidak mengizinkan, bahkan menangis orang tuanya, dia pergi, maka minta kepada Rasulullah mengatakan, ya kemalilah kepada kedua orang tua, fadihima, ya tujahid, dan berjihadlah kamu ya kepada kedua orang tua, dalam artian bersungguh-sungguh untuk kemudian kamu berbuat baik kepada orang tua. Jadi yang karena kesibukan dengan alasan kita yang aktivis, tidak ada lagi waktu untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang terakhir sekali adalah al-muslimatu ma'a usratiha. Ya. Seorang muslimah bersama dengan keluarganya. Ya. Ini juga ya sangat perlu diperhatikan sebenarnya di sini. Dan sebelum kita mengajar orang lain, maka diri kita dulu. Karena waqidu syaikh lain di. Al-muslimatu ma'a usratiha. Bagaimana idealnya seorang wanita muslim bersama dengan keluarganya? Pertama, bersama dengan suaminya. Ya. Intinya dengan suami harus hibru hukukil zawj, harus menjaga hak-hak suami yang merupakan kewajiban kita. Bagaimanapun sibuknya kita di luar mengurus dakwah, mengurus perjuangan, ya, suami punya hak. Ya, suami punya hak yang sangat besar. Jangan karena dengan alasan saya sibuk pengurus, jadi pengurus misalnya, biar makanan suami tidak pernah lagi diurus. Biar akan dia senang jimat di warung. Sangat betul. Bukan cuma betul, sangat betul. Kemudian yang kedua, auladiha, auladuha. Ini sebenarnya bagus sekali didorahkan atau dikajikan memang ini. Ya, karena ini butuh pengarahan-pengarahan yang sifatnya penanaman nilai. Auladuha, bagaimana ikan seorang wanita muslim bersama dengan anak-anaknya. Intinya adalah al-ihtimam bi tarbiyatihim. Kemudian punya perhatian untuk mentarbiyah mereka. Jangan dengan alasan kesibukan, dengan alasan pengurus, dengan alasan dakwah, maka tidak ada lagi perhatian pada anak-anak kita, karena anak-anak kita akan menjauh kita semua. Kemudian yang terakhir, aqribau zawjiha. Aqribau zawjiha. Keluarga suaminya. Intinya, kita sebagai istri, apalagi sebagai muslimah, dan yang tertarbiyah, lebih-lebih luas dia, maka harus ikhtiramuhum, menghargai keluarga dan kerabat suami, termasuk mertua. Ini harus dianggap sebagai orang tua kita sendiri. Jadi kalau ada, ini sangat kita sedihkan kalau misalnya ada akhwat yang sudah tertarbiyah, apalagi kalau sudah luas dia, dia tidak pernah akur dengan mertuanya. Dia anggap jadi madu seperti orang jahiliyah. Na'udzubillah. Maka ini perbaiki dulu sebelum kita memperbaiki orang lain. Seorang yang paling berhak kita jalin hubungan kepada jalin hubungan kita adalah pertama kepada orang tua sendiri, kemudian kepada suami, dan kemudian mertua. Dan anggap bahwa mertua itu adalah orang tua kita sendiri. Kalau tidak seperti itu, maka ini juga yang akan bisa merusak citra dan penggambaran aktivis Islam. Karena ini biasa terjadi. Biasa terjadi itu dengan mertua. Arahan saya ini bukan cuma kepada akhwat saja, tapi termasuk ikhwah. Termasuk juga ikhwah, terkadang seperti itu. Dia tidak menghargai mertuanya. Nah, saya kira ini secara umum maksud kalian materi tahsiah al-mar'atul muslimah, dan untuk materi kita kali ini sudah kita anggap selesai. Tapi sebelum saya mengakhiri, saya manfaatkan 5 menit lagi saya mengakhiri coaching pada pertemuan kali ini. Saya lagi menyampaikan kepada ikhwan dan akhwat bahwa sebenarnya fenomena dakwah dan tarbiyah kita sangat kita prihatinkan. Tarbiyah kita mengalami pergeseran yang begitu banyak. mengalami pergeseran yang begitu banyak, baik dari sisi jumlah, apalagi dari sisi kualitas. Ya, inilah yang membuat kita harus risau. Ini yang harus membuat kita prihatin. Ya, dari sisi jumlah, berapa halakah ta'rifiyah yang ada misalnya di Makassar saja? Itu tidak banyak. Kemudian dari sisi kualitas, ya, juga ya sangat menyedihkan. Ya. Oleh karena itu, ya, dengan adanya ya materi baru ini, ya, sebagai salah satu kelemahan-kelemahan yang kita istilahnya kita istidrak, ya, dalam pengkaderan dan pembinaan kita, maka ya sekali lagi mudah-mudahan materi baru ini ya bisa menyelesaikan ya persoalan tersebut. Artinya ya kita berharap bahwa ya, dengan materi baru ini ya tarbiyah kita ini semakin mengalami peningkatan dari sisi kualitas dan termasuk dari sisi ya kuantitas. Kalau kita misalnya di sini saja ini yang ikhwah yang hadir berapa sebanyaknya? Benar. Ikhwah yang hadir di sini. Kira-kira siapa yang bisa memprediksi sejumlah begini? Kata Kandar. Hah? Ada yang berapa jumlahnya? Apa yang saya? Hah? Kira-kira ada 150 ini? Hah? Ya, okelah kita mengatakan 100. Kalau masing-masing saja kita ini punya tarbiyah, halaka tarbiyah, untuk mentarbiyah, ya kebab, satu halaka yang jumlahnya 10 orang, kali 100 itu sudah 1000 persulim. 1000 mutarabiyah yang jelas, kongres, insyaAllah. Tapi dalam data kayaknya tidak cukup. Dalam data cabang itu tidak cukup 1000 kader. Padahal marhala tarbiyah berarti masing-masing di antara kita 500 dalam data. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kita ini masih banyak yang belum punya halaka tarbiyah. Iya. Dan sekali lagi kehadiran kita di sini sekali lagi bukan syaraf, bukan kemuliaan, tapi adalah tanggung jawab. Pendiwali bersyahidul ghaib. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian. Sudah diikutkan coaching, satu bulan setelah coaching, dia satu halaka tidak bisa ada yang ditangani. Oleh karena itu kita berharap ya ke depan ini ya betul-betul ikhwah ya punya semangat baru untuk ya menangani ya halaka-halaka tarbiyah. Kemudian yang kedua yang paling penting juga adalah pelibatan ya binaan kita. Bagaimana kita libatkan orang yang kita tarbiyah itu langsung untuk ya melakukan dakwah-dakwah tarbiyah dalam rangka rekrut dan kader. Ya. Jadi dari awal kita sudah kondisikan, jangan nanti pada sudah sampai pada marhalah tarbiyah seperti yang saya katakan tadi, ya dia tidak ada kontribusinya jelas pada dakwah. Disuruh tangani tarbiyah, mati tarbiyah di tangannya. Disuruh dakwah tarbiyah juga menutup diri. Jadi saya kira kenapa? Karena tidak dibiasakan dari awal. Nah, oleh karena itu, ya saya kira mudah-mudahan dengan arahan saya terakhir ini, ya kita ya semakin bersemangat, ya dan materi baru ini mudah-mudahan memberikan nuansa baru, walaupun sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ya stagnasi atau proses masakan degradasi ya pengkaderan kita ya selama ini. Saya kira ya saya cukupkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.